Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Al-fi'lu ya'rafu biqad was-sin wa sawfa wa ta'i ta'nits sakinah. Lah kita pelajari qad masuk ke fi'il madhi dengan makna sebagai apa? Harfu tahqiq atau harfu takrib. Masuk ke fi'il mudhari' dengan sebagai harfu taklil atau harfu takthir, dan terkadang masuk ke mudhari' tetapi harfu tahqiq. Naam. Seperti pada ayat kunt nara taqalluba wajhika fis sama'. Kemudian as-sin harfu tanfis. Harfu tanfis maknanya apa? Lil mustaqbal al-qarib. Lil mustaqbal tapi al-qarib. Ada saufa yang setelahnya juga tanfis, menunjukkan mustaqbal itu untuk al-ba'id. Naam. Wa amma saufa, adapun saufa, fa innaha alamatun takhtasu bil mudari'i aidan. Maka saufa juga merupakan alamat, tanda, ya, yang khusus untuk mudhari', yang juga khusus untuk mudhari', wa tadullu 'ala taswif. Naam, ya, dia istilahnya at-taswif. Saufa dari kata saufa, saufa taswif. Naam, sin tanfis. Saufa taswif. Dari penamanya, dari katanya, ya. At-taswif, saufa taswif, yaitu mustaqbal al-ba'id. Mustaqbal, masa yang akan datang, al-ba'id yang jauh nanti, tapi lebih jauh daripada sin. Sin dekat, saufa jauh. Nah, mustaqbalnya ke depan, masa yang akan datang jauh. Nahu saufa yaqumu Zaidun. Saufa yaqumu Zaidun ay fil mustaqbalil ba'id. Zaid akan berdiri, ya, akan berdiri nanti. Kapan? Nantinya kapan? Nanti akan, ya, di waktu yang akan datang, dan itu bukan dalam waktu yang dekat, tapi dalam waktu yang jauh ke depan. Nah, jadi bedanya sayaqumu Zaidun dengan saufa yaqumu Zaid, apabila waktunya dekat, ya, maka kita katakan sayaqumu Zaidun. Yakni sayaqumu Zaid setelah itu tidak lama kemudian berdiri dia. Adapun jika waktunya masih lama, nah, jauh, maka kita menggunakan saufa yaqumu Zaid. Naam. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, saufa yu'tihim ujurahum. Saufa yu'tihim ujurahum. Nah, niscaya Allah akan memberikan kepada mereka pahala-pahala mereka. Fasaufa harfu taswif. Wa kullun min, dan masing-masing dari, yaqumu wa yu'ti, fi'lun mudari'. Fi'lun mudari'un. Bidalili dukhuli saufa alai, dengan dalil masuknya saufa atasnya. Jadi saufa i'rabnya andaman surah Abdullah, angkat tangan. Nah, man yarfa'ya i'rabnya Abdullah, faddal. Saufa yaqumu Zaidun. Saufa harfu harfu taswifin. Naam. Saufa harfu taswifin, yakni mabniun ala al-fath, fathhi. Naam. Yaqumu Di Arab aja. Nah, jangan bergantung kepada naam. Yaqumu fi'lun mudari'un marfu'un. Ya, ta'lilnya dulu, jangan lupa. Litajarrudihi anin nasibi wal jazimi. Tayyib. Sudah di Arab tadi, wa'alamatu rafihi adham madhar ala akhir. Tayyib. Zaidun fa'ilun marfu'un bi bil fi'li alamatu na'am. Baik. Saufa yu'tihim ujurahum. Man yaqulu ana sabaquka biha ukasa. Ha? Salman. Abdullah setelah ini nanti. Nah. Mana'a min zuhuriha al-thiqal. Al-thiqalu, tayyib. Fa'ilu zuhir mustadirun bihi jawaza taqdiruhu huwa. Walha'u zuhir mustadirun madaniyun ala al-kasbi fi mahalli naqdin maf'ulun. Usahakan mengirobnya. Sudah mulai dari sekarang, jangan membaca dari hasyiah mengirobnya itu. Sudah mulai mengirob sendiri, ya, jika terbentur baru nengok gitu ya. Karena masih latihan, jadi jangan semak murni baca gitu. Terbentur baru lihat di bawah. Baik, ha. Walha. Nah, fa'ilnya tadi sudah terputus tadi. Nah, beri komentar. Nah, yuk tim. Fa'ilnya dulu. Fa'iluhu. Huwa, na'am. Itu Allah Ta'ala, na'am. Wal mim. Idan maf'ulun bihi fahuwa mabni' al-kasri fi mahalli nasbin. Sudah tadi ya, na'am. Al mim. Alamatu jam'il dhukur. Tayyib. Mudakkar. Ujurah. Maf'ul bihi. Al-thani. Mansub. Mansubun bi'ti. Wa alamati nasbihi al-fathatu dhahiratu ala akhirih. Aywa. Wahuwa. Wahuwa. Ujurahum. Wahua. Baik, lanjutkan aja Arabnya dulu. Hai, ada huwa. Wahua mudaf. Ini yang anda maksud. Wahua mudaf. Ujurah. Makanya anda bilang jangan kaku. Persis seperti di tulisan ya. Di sini kan ujurah mudaf. Anda katakan tadi wahua. Maksudnya wahua itu ujur ini. Naam. Mudaf. Kamil. Walha dhafun ilaih. Dhamirun muttasilun mabni ala dhammi fi mahalli jarrin bil mudhaf. Aywa. Wal mim alamatu jarrin. Aywa. Naam. Tahina. Wa amma ta'u tanifi sakinatu. Wa amma ta'u tanifi sakinatu. Adapun ta'ut ta'nits as-sakinah fa inna alamatun, maka sesungguhnya dia adalah alamat tanda takhtasu bil madi, khusus untuk fi'il madi. Naam. Wa tadullu ala ta'nitsil fa'il. Wa tadullu, dan menunjukkan ala atas ta'nitsil fa'il. ya ta'nits al-fa'il, menunjukkan fa'ilnya muannats, menunjukkan bahwa fa'ilnya muannats, itu makna ta'nits al-fa'il. Kama fi nahwi, sebagaimana pada contoh qamat Hindun wa qawlihi ta'ala wa ja'at sakratul mauti bil haqqi fa kullun min, maka masing-masing dari qama wa ja'a fi'lun madin bidalili, dengan dalil luhuqi ta'it ta'nifi bihi, dengan dalil luhuq ya mengikutnya ya ta'at ta'nif bihi, dengannya mengikut dengannya di ujung, nah di akhir, nah masuknya mengikutnya masuknya ya sama ta'at ta'nif padanya di ujungnya, ini setelah kata itu. Na'am. Qamat Hindun, telah berdiri Hindun. Waja'at sakratul maut bil haqq, telah datang sakratul maut bil haqq, dengan sebenar-benarnya. Na'am. Ini benar-benar akan terjadi sakratul maut itu pada setiap orang tanpa bisa dihindari. Baik, qamat Hindun al-Iraq tadi. Abdullah, itu mau yang mana Abdullah? Qamat Hindun atau ja'at sakratul maut bil haqq? Bil khiyar, anta bil khiyar. Turid i'rab al-mithal al-awwal al-mithal al-thani. Ha. Bagusnya pilih yang, jika mau latihan itu pilih yang panjang. Nah, mudah kan qamat Hindun ya? Hah? Yang kedua, fadhol. Hah. Wasti'nafiyah, faham antu wasti'nafiyah? Nah. Jadi dia buka wa'ataf berarti. Tapi isti'nafiyah. Wa'isti'nafiyah artinya permulaan kalimat. Jadi waw itu terkadang datang di awal kalimat bukan sebagai huruf ataf, tapi dia sebagai istinafi, artinya mengawali kalimat dengan waw. Jadi jangan diartikan dan. Nah, karena dia bukan ataf, tapi istinafi. Nah. Sakratu. Fa'il marfu' bil fi'li, na'am. Wa huwa mudhaf. Al-mauti. Na'am. Al-bahr fujar. Na'am, mabniyun 'ala bi ala al-kasri la mahalla lahu min al-i'rab. Na'am. Al-haqqi na'am, di sini di'rab bil-haqqi jarm wa majrur muta'alliku bi mahdhufin hal min sakratul maut. Ingat kaidah yang telah lewat. Nah, al-jar majrur al-jar wal majrur ba'da ma'rifah di i'rab sebagai hal muta'alliq bi mahdhufin hal min sakratul maut. Nah, baru saja lewat yang seperti ini sebelumnya ya. Apa itu? Sayaqulu sufaha'u minan nas, ya. Nah, itu juga minan nasi jar majrur setelah ma'rifah sufa di i'rab jar majrur muta'alliq mahdhuf hal minas sufaha. Iya, nah diingat itu. Apabila jar majrur itu datang setelah nakirah di i'rab muta'alliq mahdhuf sifah. Nah, Na'at sifah bukan hal. Baik. Qamat Hindun. Bonus. Nah, gampang ini ya. Tetap di Arab lah bahasa. Menyakulu ana. Faya. Qamat Hindun. Anak katakan bonus ini. Singkat sekali Arabnya. Qoma. Qum. Qum. Falsot. Qoma. Ayo. Wata. Tau ta'nif. Tau ta'nif. Tidak lengkap. Ayo. Tau ta'nif is sakin. Ha. Mabniun ala sukun. Ha, Hindun. Baik. Wa qawluhu as-sakinatu atau as-sakinati ala al-hikayah wa qawluhu as-sakinati ya wa ta'i at-ta'nif as-sakinati wal fi'lu i'rafu biqad was-sin wa sawfa wa ta'i at-ta'nif as-sakinati na'am wa qawluhu as-sakinati dan ucapan al-muallif Ibnu Ajurrum as-sakinah ay fi asli al-wad'i as-sakinah yaitu fi aslil wad'i pada asal peletakan. Jadi pada asal peletakannya oleh bangsa Arab ya diletakkan dalam bahasa Arab dengan sukun. Fala yadurru tahrikuha. Fala yadurru, maka tidak memudaratkan. Yani tidak merusak. Ya. Tidak mengapa berarti. Tahrikuha. Ditahrik, diberi harokat. Tidak mengapa diberi harokat. Yani ketika diberi harokat itu tidak merusak. Dia sebagai tak tanith as-sakinah. Nah, tetap namanya tak tanith as-sakinah meskipun diberi harokat. Li'aridin diberi harokat karena apa? Maka tidak merusak, tidak mengapa diberi harokat. Li'aridin karena suatu faktor. Arid. Yani suatu faktor yang datang pada kalimat. Pada asalnya jadi sukun. Tapi ada, terkadang ada arif. Ada faktor pada kalimat yang menuntut dia ditahrik. Kattakhallusi minil tiqa'is sakinaini. Kattakhallusi minil tiqa'is sakinain. Seperti faktornya dalam rangka takhallus. At-takhallus yakni melepaskan diri, membebaskan diri. Min dari iltiqa as-sakinain pertemuan dua sukun nahu qawlihi ta'ala qalat asalnya qalat ya menjadi qalatim ra'atul azizi qalatim ra'atul azizi ya faqala maka qala fi'lun madin ini sekalian di i'rab ya qala fi'lun madin mabniun ala qulu antum mabniun ala al-fathi لا محل له من الإعراب والتاء تاء التأنيث الساكنة وإنما حركت بالكسر hanyalah dia di kasrah لالتقاء الساكنين فنقول تاء التأنيث والتاء تاء التأنيث الساكنة مبني على السكون wa hurrikat bil kasri litakhallus min iltiqa'is sakinain Naam, wahuma dua sakinain itu, as-sakinain huma wa huma dan dua yang sakinain itu adalah at-ta'u wal mim. At-ta'u wal mim. Baik. Nah, i'rabnya qalat imra'atul aziz. Indaman. Pelajaran nahwu itu dihidupkan dengan i'rab. Nah. Di situ. Ya. Indaman. Rafa'a fa'ala. Tafadhal. Belum antum. Belum pernah sudah lah. Baal ada. Gairak. Yang belum. Ha. Fadhal. Kum. Kum wa ma'aka kitab. La ba'as. Tapi seperti yang katakan, usahakan dulu di ya, sendiri terbentur baru lihat nasional. Karena latihan, proses latihan ya. Rabbina al-fatina la mahala lahu min al-irab. Baik. Wahurrikat bil mil dakwah sakinain. Baik. Imra'atu baik. Nah. Tenang. La. Nah. Akbilu ala dars anda. Nah. Walhasilu mimma sabaqa. Alhasil dari pembahasan yang telah lewat. Anna alamatil fi'li. Al-mutaqaddimata. Ana baca anna alamatil fi'lil mutaqaddimata. Kenapa alamati? Karena jama' muannats salim. Yani mansub bi anna alamatu nasbihi al-kasrah niabatan 'anil fathah. Al-mutaqaddimata. Kenapa ana baca mutaqaddimata? Karena na'at terhadap alamat yang mahalluhu min al-i'rab man mansub. Jadi mutaqaddimata, anna alamatil fi'lil mutaqaddimata tanqasimu ila thalathati aqsam. Sesungguhnya tanda-tanda fi'il yang telah lewat terbagi menjadi tiga macam. Al-qismul awwalu qismun mukhtasun bil madi. Jenis yang khusus untuk fi'il madi, wa huwa ta'ut ta'nifis sakinatu. Ya, bacanya ta'ut ta'nifis sakinatu, bukan ta'ut ta'nifis sakinati. Kenapa? Karena sakinatu itu na'at terhadap ta'. Ta'ut ta'nifis sakinatu. Jadi, dhamma sakinatu mengikuti dhammanya ta'u. Bukan mengikuti kasrahnya ta'nif. Al-thani wa qismun mukhtasun bil mudari'i. Jenis yang khusus untuk mudari'i. Wa huwa sinu wa sawfa sin harfu tanfis. Sawfa harfu taswif. Naam. Al-thalithu wa qismun mushtarakun bainahuma. Jenis yang mushtarak. dipersekutukan bainahuma, antara keduanya, antara fi'il madhi dan mudhari', yakni tanda itu ada pada madhi, ada juga pada mudhari', wa huwa qad yaitu qad. Naam. Intahaina idan. Baqiya tambihat nakra'uha fima ba'd insyaallah taala. Tafadhal jazakumullah khairan. Subhanallahi walhamdulillah. Shukran la ilaha illa anta. Tabarakallah.